Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hafalannya sampai ayat yang ketiga. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Naam, tafaddalu li hafalan. Naam, hasbuk. Tapi sebelum kita lanjutkan terkait dengan mentalak istri yang sedang haid ataukah fi tuhrin qad wuti'a fi, menurut pendapat yang rajih, nah kemarin kita baru sebutkan satu, ini terkait dengan mentalak wanita yang sedang haid, ya. Yang rajih adalah kedua perkara tersebut, nam an-talaq yaqa, nam talaknya jatuh, ini berlaku, dianggap. Baik. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa amma an-nahyu an khurujiha falamma fi khurujiha min idha'ati haqqi az-zawji wa 'adami sawnihi. Adapun larangan untuk sang istri keluar dari rumah suaminya, falamma fi khurujiha, karena dengan si istri keluar dari rumah tersebut, min idha'ati haqqi zauj, terjadi penelantaran terhadap hak-hak sang suami, wa 'adami saunihi, dan tidak menjaga sang suami. Ya, karena kehidupan ketika sang istri telah ditalak, ya masih wajar, ya masih wajar. Nah, jadi sang istri ini tetap berkhidmat kepada suaminya. Nah, selain perkara-perkara yang dikecualikan oleh para ulama. Nah, wa yastamirru hadza an-nahyu anil khuruji minal buyut, dan larangan ini, ya, larangan keluar dan juga mengeluarkan, ya, sang istri, ya, dari rumah, yastamir, larangan tersebut terus berlaku sampai ila tamamil iddah, sampai masa iddahnya sempurna. Nah, sampai masa iddahnya sempurna dengan hitungan 3 kali masa haid, ataukah dengan, ya, ketika sang istri hamil maka sampai dia melahirkan. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali mereka wanita yang ditalak, ya'tina bifahishatin mubayyinah, membawa, ya, melakukan perbuatan-perbuatan fahishah. Apa makna fahishah? Perbuatan keji, ya, perbuatan keji yang tampak. Ay bi amrin qabihin wadihin, perkara jelek yang jelas-jelas itu jelek, ya, tingkatannya sudah parah, ya. Mujibun li ikhrajiha, mau tidak mau harus si istri ini, si wanita ini dikeluarkan. Nah, bihaitsu yudkhilu ala ahli al-bait ad-darara min 'adami ikhrajiha. Manakala, ya, sang suami ini, ya, ini ketika sang suami ini akan memasukkan ad-darar, mana ad-darar, perkara-perkara yang bermadarat, kejelekan-kejelekan kepada ahli al-bait kepada ya kepada rumahnya, ke dalam rumahnya, min adami ikhrajiha, ketika sang suami ini tidak mengeluarkan istrinya, ketika tidak dikeluarkan pengaruhnya akan sangat besar ya. Dan pembiaran sang suami ya terhadap istri yang demikian sangat bermudarat ya, dan wajib dikeluarkan orang yang seperti ini. Kal ada seperti perempuan tersebut melakukan ada gangguan-gangguan bil aqwal, dengan ucapan-ucapan, wal af'al al-fahishah, ucapan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Fa fi hadhil hal yajuzu lahum ikhrajuha, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk dikeluarkan ya, agar tidak terjadi mudharat di tengah-tengah keluarga ya, di rumahnya. Li'annaha hiya allati tasabbabat li'ikhraji nafsiha, karena wanita ini yang menjadi sebab untuk dirinya dikeluarkan. Naam. Wal iskanu fihi jabrun li khatiriha, dan faidah ketika selama masa iddah sang istri masih berada di rumah suaminya adalah al iskan fihi jabrun li khatiriha, menutup ya terhadap khatiriha, perasaan yang ada pada benaknya ya, karena tentunya wanita yang ditalak kondisinya sangat sedih ya, dan itu adalah pukulan yang sangat menyakitkan ya bagi seorang suami, yang bagi seorang istri. Jabrun li khatiriha, untuk menutup perasaan kesedihannya. Warifkun biha, dan sebagai bentuk kasih sayang kepada sang istri ini. Fahiya allati adkhalat ad-darar ala nafsiha, maka dia yang telah memasukkan madarat-madarat di atas dirinya. Wahada fil mu'taddah ar-raj'iyyah, dan ini pada kondisi iddah, wanita yang dalam masa iddah raj'iyyah, yang ditalak raj'iyyah. Wa amma al-ba'in, adapun wanita yang ditalak ba'in, bainunah kubra, falaysa laha sukna wajibah, maka dia tidak memiliki tempat tinggal yang wajib dari siapa, dari suaminya, sudah lepas urusannya. Naam, nafsi-nafsi. Naam. Li'anna as-sakan, karena tempat tinggal, tab'un lin-nafaqah, mengikuti nafaqah. Naam. Wan-nafaqah tajibu lir-raj'iyyati dunal ba'in, sedangkan nafaqah ini wajib diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Naam, hanya pada naam talak raj'i dunal ba'in ya. Yani dunal ba'in, adapun talak ba'in bainul kubra, maka ini tidak ada nafaqah. Baik. Wa tilka hududullah, dan itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Allati haddadaha li'ibadihi wa syara'aha lahum, syara'aha lahum. Ya Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan perkara tersebut bagi mereka. Wa amarahum bi luzumiha wal wuqufi ma'aha, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menetapinya ya, untuk senantiasa melaksanakannya. Wal wuquf, dan berhenti menunaikan ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, bi allam yaqif ma'aha, ya, tidak berhenti dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala, bal tajawazaha, bahkan dia melanggarnya, au qassara anha, ataukah mengurangi dari hak-hak syarat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika dia melakukan perbuatan tersebut, faqad dzalama nafsah, hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ai bakhasaha bakhsuha hadhaha, dia telah mengurangi bagiannya dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adha'a nasibahu min ittiba'i hududillah, dan dia telah menelantarkan bagiannya dari mengikuti batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mengikuti batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah hiyas salah fid dunya wal akhirah, kebaikan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Naam. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. La tadri, engkau tidak mengetahui, la'alla Allah, barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan setelahnya perkara yang baik. Ya. Kemarin sudah sebutkan apa makna amra di sini? Yani raj'ah, dirujuk kembali. Ya. Sensor ini. Syara'allahu al-iddata. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan al-iddah, adanya masa penantian. Ya. Ada tenggang waktu untuk memikirkan ulang, ya, apa yang telah dia lakukan berupa talak. Wa haddada at-talaq biha, dan talak ini telah diberikan batasan dengannya dengan masa iddah. Lihikamin azimah, untuk hikmah-hikmah yang sangat besar. Faminha, diantaranya, annahu la'allallaha yuhdithu fi qalbil mutalliq ar-rahmata, barangkali Allah Subhanahu wa ta'ala yani mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan pada, ya, menumbuhkan pada qalbu seorang yang mentalak, suami yang mentalak, adanya rahmah, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Wal mawaddah. Nah, kasih sayang, apa sinonimnya? Kasih sayang, kecintaan, ya, dan yang semisalnya. Fayuraji'u man talaqaha, maka dia akan merujuk wanita ataukah istri yang dia talak tersebut. Ya. Sebelum berakhir masa iddahnya, ya, dipikir ulang. Nah, dipikir ulang. Mungkin sisa sudah mepet. Eman ini kalau masa iddahnya, masa tenggangnya habis, nanti urusannya tambah repot. Sudah, saya ambil saja. Saya rujuk kembali dengan istri saya tersebut. Wa yasta'nifu 'ishrataha, dan dia akan membuka lembaran baru kehidupan bersama sang istri ini. Fayatamakkanu min dhalika muddatan iddah, dan sang suami akan merasa mapan, ya, melakukan hal tersebut, merujuk kembali istrinya selama kapan? Ya, selama dalam masa iddah. Coba kalau misalkan syariat tidak memberikan masa iddah, talak sudah selesai urusan, talak lagi selesai urusan, sudah tidak ada kesempatan untuk berpikir. Ya, padahal terkadang sang suami mentalak ada sebab, ya, pada istrinya, ternyata setelah ditalak sebab itu hilang, ya, hilang. Sayang, eman, ternyata hilang. Nah, perkara yang negatif yang terdapat pada istri ini sudah hilang. Nah, baik. Dia mau mengambil kembali, mau rujuk kembali, tidak bisa. Kalau syaratnya seperti itu kan sulit. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap maslahat hamba-hambanya. Ya. Mengetahui kondisi sang suami, mengetahui kondisi sang istri dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan adanya masa iddah. Maka ini adalah agama yang yusr, syarat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah. Naam, sebagai bentuk kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Naam. Baik. Aw la'allahu yutalliquha disababin minha, fayazulu dhalika sabab fi muddatin iddah. Ataukah barangkali sang suami ini mentalak istrinya karena ada sebab-sebab. Tadi sudah kita sebutkan. Dan ada sebab, tentunya sebabnya bukan positif. Sebab yang negatif. Entah terkait dengan akhlaknya, ucapannya, ataukah hal yang lain yang dia tidak suka kemudian mengharuskan untuk mentalak, ya, ternyata setelah terucap talak masih ada masa tenggang. Nah, ternyata setelah ini dalam masa tenggang ini, masa iddah ini normal kembali sang istri ini dirujuk. Nah, ini kesempatan emas bagi sang suami untuk mengambil kembali istrinya. Fayuraji'uha lintifa'i sababit talaq, maka sang suami ini merujuk kembali karena telah hilang sebab, yakni sebab ketika dia mentalaknya. Kemudian wa minal hikam annaha muddatu tarabbus ya'lamu na'am bara'ata rahimiha min zawjiha, bahwa waktu tersebut adalah waktu penantian. Ya'lam dengannya dia mengetahui, sang suami mengetahui, bara'ati rahimiha, yakni bersihnya rahim sang istri, min zawjiha, dari na'am suaminya, ya, yakni dengan adanya taib masa iddah, ya, salah satu quru ini betul-betul terpastikan nah, sang istri ini bebas dari apa? Dari suaminya, ya, dari bibit suaminya. Nah, betul-betul na'am terlepaskan. Dan antara baratu rahim dengan yakni kesempatan untuk seorang suami bisa merujuk kembali ini saling berkaitan, ya, dua faedah ini, yakni baratu rahimiha dan seorang suami bisa berpikir ulang, ya, dua hikmah ini saling berkaitan. Nah, saling berkaitan erat. Baik, ini boleh jadi ada yang mengatakan, ya, kenapa harus dengan tiga quru, dengan tiga masa haid, padahal dengan satu masa haid saja mungkin sudah bisa terpastikan baratu rahimiha. Nah, jadi dengan tiga quru ini, ya, saling berkaitan dengan hikmah, yakni seorang suami bisa dan berpikir ulang, ya, direnungkan kembali, dan mudah-mudahan bisa dirujuk. Nah, dan kekeliruan yang fatal, ya, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sebagaimana disebutkan, ya, dalam faedah yang lain, bahwa ketika sang istri ini telah ditalak, maka si istri ini keluar, ya, dari rumah suaminya. Nah, dan ini adalah itsm, dosa, ya, keluar. Biasanya lari kemana kalau sudah ditalak, Zakaria? Larinya kemana? Ke hotel? Kemana? Mertua, ke ibunya, yakni ke orang tuanya, ngeluh, nekem di situ terus nangis, ya. Baik. Padahal syaratnya tidak demikian. Dilarang ikhraj, dilarang khuruj. Ya, bukan khurujnya jamaah tabligh, ya. Dilarang ikhraj, dilarang khuruj. Dilarang dikeluarkan, dilarang dia juga keluar, tetap di tempat suaminya. Biar sang suami ini melihat perkembangan tutur katanya, akhlaknya, perbuatannya, terus dipantau selama masa iddah ini. Masya Allah, ada perbaikan. Ya sudah, saya rujuk kembali. Nah, coba sekarang kalau misalkan dia ke tempat, ya, ibunya atau ke orang tuanya, ayahnya. Nah, tidak bisa dipantau, tidak bisa berpikir, ya sudah, khalas urusannya. Urusannya anti sudah sama, ya, sama keluarga anti sudah. Nafsi, tidak ada kesempatan, ya, sudah dosa, dan juga keluarga, yakni hubungan kekeluargaan ini, yani hubungan usra ini tidak bisa diperbaiki. Allah alam. Sampai sini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tahammalu.